Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar Bulughul Maram min Atilatil Ahkam qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah Al-Hadith Al-Khamis wa Thalathun wa Khamsumi'ah. Hadis yang ke-535. Wan Abdul Muttalib ibni Abi'ah ibni Haris radhiyallahu anhu qala. Dari Abdul Muttalib ibnu Abi'ah ibnu Al Haris, semoga Allah Taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah tidak layak untuk keluarga Muhammad, karena sedekah itu adalah kotoran-kotoran harta manusia. Wa fi riwayatin wa innaha la takhillu li Muhammad wala li ali Muhammad, rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain bahwa sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim. Al-Murad bi Ali Muhammad hum Banu Hashim. Wahum Alu Al-Harith Ibnu Abdul Muttalib wa Alu Abi Talib Ibnu Abdul Muttalib wa Alu Abi Lahbin Ibnu Abdul Muttalib. Wa alul Abbas ibnu Abdul Muttalib. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad di sini atau ahlul bait itu ialah Bani Hashim. Mereka meliputi keluarga Al-Harith ibnu Abdul Muttalib, keluarga Abu Talib ibnu Abdul Muttalib, keluarga Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, dan keluarga Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan keturunan-keturunan mereka sampai hari kiamat nanti. Fi fawaid. Al-ulah tahrimu zakah wa sadaqah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alladhina hum banu Hashim. Haramnya zakat dan sadaqah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau yang termasuk Bani Hasyim. Asalnya zakah was sadaqah min awsahi لأنها تطهيرا لأموال الأغنياء ونفوسهم لأنها تطهيرا لأموال الأغنياء ونفوسهم zakat dan sedekah itu dianggap kotoran-kotoran manusia karena dipakai untuk membersihkan harta orang kaya dan jiwa-jiwa mereka. Nah, hartanya orang kaya itu ada yang kotor, yakni mungkin ada dari cara-cara yang haram walaupun sebagian besar halal. Jiwa-jiwa manusia begitu banyak yang kotor, maka dibersihkan dengan harta zakat dan sedekah. Biasanya pembersih yang sudah campur dengan kotoran itu ikut apa? Ikut kotor, sehingga tidak layak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau Ahlul Bait dari kalangan Bani Hasyim dalam rangka memuliakan nasab mereka. Bagaimana kalau hadiah? Boleh, ya. Nabi Muhammad dan Ahlul Bait boleh menerima hadiah. Kalau hewan korban, jawabannya boleh. Karena hewan korban itu bisa untuk dimakan sendiri, bisa untuk disedekahkan, bisa untuk dihadiahkan. Jadi kalau ngasih Bani Hasyim dari kalangan Ahlul Bait diniati sebagai apa ini? Hadiah. Nah, boleh. Tapi kalau zakat-zakat pada umumnya atau sedekah-sedekah pada umumnya, tidak boleh. Baik. Qala rahimahullah al-hadis as-sadis wa thalathun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-536. Wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair Ibnu Mut'im, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Masaitu ana wa Utsman ibn Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berjalan bersama Utsman ibn Affan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, "Ataita Bani Muthalib min khums Khaybar wa tarana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama Bani Muthalib wa Banu Hasim syai'un wahid." Wahai Rasulullah, engkau memberi Bani Muthalib dari 1/5 ghanimah Khaybar, dan anda tidak memberi kami, padahal kami dan mereka memiliki satu kedudukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Muthalib dan Bani Hasim memang satu keluarga. Bukhari, hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah ulama fi jawazi daf'i zakah ila Bani Muthalib. Fadhahaba al-imam al-Syafi'i ila tahrimi zakah ala Bani Muthalib. Hadzal hadith min annahu ma'a Bani Hasib syai'un wahid. Wa anna lahum nasiban min khumsil khumus yughnihim wa yakfihim al-zakah. Wa andalahum nasiban min khumsil khumus yughnihim wa yakfihim an zakah. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat haram memberikan zakat kepada Bani Muthalib. Thank you. berdasarkan hadis ini, karena mereka dianggap sama dengan Bani Hasyim, sehingga mereka dalam hadis ini dapat bagian dari 1/5 ghanimah yang mencukupi mereka dari zakat. Wa dhahaba al-jumhur wa minhum al-a'immah al-thalatha. Ila jawazi tafiz zakah ila panil mutallib. Umumi ayat sedekah. Wa inna ma kharaja Bani Hasyim bin Nas. Sedangkan jumhur ulama di antaranya ialah imam tiga, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, berpendapat boleh memberikan zakat kepada Banu Al-Mutallib karena keumuman ayat sedekah, sedangkan Bani Hasyim tidak dapat karena ada nas secara khusus. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda, innama Banu Al-Mutallib wa Banu Hasyim syai'un wahid. Ternyata hal ini disikapi berbeda oleh para ulama. Imam Syafi'i berpendapat ini menunjukkan bahwasanya Bani Mutalib itu disamakan dan disejajarkan hukumnya dengan Bani Hasyim dalam skala hukumnya, sehingga tak boleh dapat zakat. Nah, dalam hal ini dapat ghanimah. Ghanimah bukan zakat, bukan sedekah, sehingga enggak masalah. Nah, adapun jumhur ulama termasuk imam tiga, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, berpendapat bahwasanya Bani Mutalib itu memang memiliki kerabat dengan Bani Hasyim, tapi bukan Bani Hasyim. Tidak bisa disamakan dengan Bani Hasyim, sehingga boleh bagi Bani Mutalib untuk menerima apa ini, zakat dan sedekah, apalagi hanya ghanimah, maka boleh. Wa'ajih qaulul jumhur, wa'ajih ialah pendapat jumhur. Yang enggak boleh dikasih zakat dan sedekah itu hanya Bani Hasyim. Bani Hasyim itu meliputi tadi itu. Nah, tidak ada di sana Bani Al-Mutalib. Yang ada ialah keluarga Abbas, keluarga Abu Talib, keluarga Al-Haris, dan keluarga Abu Lahab, yang semuanya itu ialah Bani Abdul Mutalib. Yang mana Abdul Mutalib itu adalah anaknya Hasyim. Ya, nah, selain itu tidak apa-apa menerima zakat dan sedekah sampai hari kiamat nanti. Misalkan yang punya silsilah keturunan dengan keluarga Bani Hasyim tadi itu, entah dari jalur Al-Abbas atau Al-Haris atau Abu Lahab atau yang satunya lagi, Lam Abu Talib, maka tidak dapat zakat, tidak dapat apa ini, sedekah. Kalau di Indonesia ada namanya habaib, habib-habib, katanya mereka keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang nasab mereka nyambung ke Bani Hasyim, maka tidak dapat zakat, tidak dapat apa ini, sedekah. Tapi kalau nyambungnya hanya sampai Bani Al-Muthalib, nah, maka itu memang kerabatnya Bani Hasyim, tapi tidak termasuk Bani Hasyim. Termasuk keluarganya Rasulullah, tapi tidak termasuk Bani Hasyim, sehingga masih boleh menerima zakat dan sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah al-hadith as-sabiq wa thalathun wa khamsumi'ah, hadis yang ke-237, wa Abi Afi' radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Afi' semoga Allah ta'ala meridainya, ala nabiya sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan ala sadaqah min bani mahzum, bahwa sungguhnya ada Nabi sallam mengutus seorang laki-laki untuk memungut sedekah dari Bani Mahzum. Faqala li Abi Rafi ishabni, maka berkatalah laki-laki itu kepada Abu Rafi, temani aku. Fa innaka tusibu minha, maka kamu nanti akan dapat bagian dari sedekah itu. Faqala la. Abu Rafiq kemudian berkata, tidak. Hatta atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'as'alahu, sampai aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Fa'atahu fa'as'alahu, maka Abu Rafiq bertanya kepada Rasulullah. Faqala maulal qaum min anfusihim, kata Rasulullah, bekas budaknya kaum, maka termasuk kaum tadi. Kamu adalah bekas budaknya keluarga Bani Hasyim. Nah, fa innaha la takhilu lana as-sadaqah, maka sungguhnya zakat atau sedekah itu tidak halal bagi kita. Rawahu Ahmad, Thalafa, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tika, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Nah, Abu Alfi kana maula Al-Abbas, tulipa fismi, diperselisihkan namanya. Fakila Ibrahim, fakila ghair. Abu Afi ini adalah bekas budaknya Al-Abbas. Al-Abbas termasuk Bani Hasyim, ya. Diperselisihkan namanya, ada yang berpendapat namanya Ibrahim, ada pendapat lain. Taifi fawaid. Al-faidatul ula, anna zakah la takhillu lima wali Bani Hasyim, lianna hukmahum hukmu asyadihim fil man'i minal zakah. Zakat tidak halal bagi bekas-bekas budak Bani Hasyim, karena hukum mereka sama dengan hukum tuannya, yakni sama-sama tidak boleh menerima zakat. Tsaniyah fil hadis dalilun ala quwwatin ala quwwati rabitatil wala, hadis ini menunjukkan dalil tentang kuatnya ikatan al wala, yakni antara tuan dan bekas budaknya. Qala rahimahullah al-hadith al-thamin wa thalathun wa khamsumi'ah, hadis yang ke-538. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, dari bapaknya semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar ibn Khattab al-ata'ah, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi Umar bin Khattab suatu pemberian. Fayaqul a'tihi afqara minni, wa Rasulullah berikan saja pemberian itu kepada yang lebih miskin daripada saya. Fayaqul khudhu fatamawwalhu, Rasulullah bersabda, sudah ambil saja, jadikan itu sebagai harta milikmu. Aw tasaddaq bih, atau kamu sedekahkan. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghair musrif wa la sa'im fakhudhu, kalau kamu dapat rezeki berupa harta dalam keadaan kamu tidak membelas-belas untuk mengharapkannya dan tidak meminta-minta harta itu, maka ambil saja. Wa ma la fala tutbi'u nafsak, tapi kalau tidak demikian maka jangan menuruti hawa nafsumu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu ahdi jaizati sultan, boleh mengambil hadiah dari pemerintah. Dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin negara memberi sesuatu kepada Umar. Umar asalnya enggak enak dikit terima ya. Dia kasihkan yang lebih miskin daripada saya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Khudhu fatawammal," ya. "Khudhu, ambillah fatamawwal." Ambil, jadikan itu sebagai harta. Tak apa-apa, ya. Soalnya kalian kok didatangi presiden, nah, terus dikasih hadiah sepeda, nah, ya terima kasih Pak, jazakumullah khairah. Boleh. Nah, baik. Asalnya. Ahatu tatalluq wal istisaf ila ma fi aidin nas, karahiyatu at tatalluqi wal istisrafi ila ma fi aidin nas. Kau mengharapkan sesuatu yang dimiliki orang lain, nah ini kalau kita lihat ada orang uangnya banyak, PP terus, pandangi terus, berharap supaya dikasih, itu dibenci ya. Tapi kalau kita gak minta, juga berharap, kok ternyata teman kita ngasih untuk kamu, terima jazakumullah khairan gitu. Tapi kalau bagi-bagi dong itu sampai sekali ya, nggak sedikit ya, itu makro. Baik, asalisa fihi fadilatu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an li zuhdihi wa itharihi ghairahu ala nafsi fihi fadilatu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an li zuhdihi wa itharihi ghairahu ala nafsi. Dalam hal ini menunjukkan keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena beliau itu zuhud dan lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sudah Rasul, jangan dikasihkan saya, kasihkan yang lebih miskin dari saya saja. Ya, nah, baik. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah menerima dana bos? Bos ada dua. Bos ialah orang yang menjadi atasan kita, yang memang punya banyak uang. Kalau kita dikasih, ya diterima. Ya. Dari mana ini? Dari bos. Tapi kalau bos maksudnya ialah bantuan operasional. Nah, dari pemerintah. Nah, barakikum. Nah, sebagaimana tadi itu? Boleh diterima. Ya, boleh diterima. Dari pemerintah. Sebagaimana kita sebetulnya itu dapat bos. Bantuan operasional pesantren. Cuma karena kita gak aktif ngurus, ya gak tahu kemana lagi itu ya. Ya dulu dapat 5 juta nah setiap tahun. Kalau pesantren kita ini mau ikut program pemerintah dijadikan sebagai sekolah yang berasaskan madrasah di bawah naungan depan, ada madrasah ibtidaiyahnya, sanawiyahnya, aliyahnya, maka akan dapat bos lebih besar, termasuk gedung dan sebagainya. Nah, tapi semuanya tidak kita lakukan barakfikum, sehingga kita hanya dapat dari bos-bos person saja. Ya, nah. Ya, satu orang punya uang banyak, ngasih kita uang 100 juta. Nah, itu dari bos. Ya. Barakfikum. Jelas. Kenapa kok gak diterima Ustaz? Pinangannya. Jawabannya, saya merintis pondok ini dengan niat untuk mengelola pesantren, bukan mengelola sekolah. Innamal a'malu binniyat. Tetap pada hitoh ya. Nah. Yang kedua, kalau menerima pinangan itu, maka kita akan kesulitan menolak beberapa program-program yang di sana ada mukhalafah syariah. Dalam keadaan kita berbenturan dengan pemerintah, nah itu yang sulit. Ya, diterima mukhalafah syariah, ditolak benturan sama pemerintah. Nah, daripada kita ambil langkah 1000. Cari aman saja ya. Jelas. Nah, apa? Ya. Apa adanya. Yang penting bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama, mengajar santri-santri ya. Nah. Yang lulusannya ijazahnya enggak kepake untuk kerja di pabrik atau kerja di sekolah-sekolah formal, enggak kepake. Nah, bahkan enggak dipakai untuk kerja-kerja di masjid atau di pondok-pondok pesantren salafiyin. Untuk kenang-kenangan saja. Ya sudah, itu resikonya. Ya. Untuk bisa punya ijazah yang diakui, ya syaratnya harus ikut program pemerintah. Kalau enggak, ya enggak. Atau kalau ingin supaya diakui atau diterima di jamiah Islamiyah sana, ya harus mu'adalah. Mu'adalah berarti semua persyaratan yang ditetapkan oleh jamiah sana harus dipenuhi. Nah, dan itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Nah, tapi tidak sesulit yang kita takutkan. Nah, baik, sehingga masih mengambang. Karena masih mengambang, ya sudah, biarkan saja itu jadi angan-angan. Yang penting kita berbuat dengan perbuatan yang nyata. Bismillah, buka program buat pesantren, buka pendaftaran yang mau di tajar di sini, tafadhal. Kalau enggak mau, ya silakan. Jelas, ini semuanya terkait dengan dari itu. Bos itu, ya. Ngerti? Jelas ya. Berikannya supaya tidak merasa ditipu. Ustaz, dapat jasa. Saya kemarin daftar di PT apa, itu jasanya gak diterima. Oh, kamu kerja di PT itu, kalau jual es buah ya baru diterima. Kalau jadi pedagang ya gak masalah ya. Nah, tapi kalian gak usah galau ya. Lulusan-lulusan mahat ini, nah, sejelek-jeleknya hasil, nah, itu masih sangat dibutuhkan di berbagai daerah. Misalkan dia itu ranking 30, ranking paling rendah, nah, tapi akhlaknya baik, nah, keberbedaannya baik, itu masih gaya jualnya itu tinggi, nah, di tempat yang lain. Dan yang minta banyak, stok terbatas. Malah ada yang jual mahal, kita warik nolak. Sampai seperti itu. Ya. Kamu mau kan? Anak pulang set menikah. Jual mahal berarti dia, ya kan? Nah, padahal banyak yang nawari. Tahu ya? Insya Allah ilmunya kalau ikhlas lillahi ta'ala akan bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Nah, baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.